هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ayat ke-14 ya. Mu'an'an. Oh, baik ke-13. Hadis mu'an'an dan hadis mubaham. Naam. Qala. Mu'an'anun ka'an Sa'id ibn Karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mun'an wa mu'an'anun muhadis mu'an'an, langsung diberikan contoh oleh beliau, ka'an Sa'id bin Ikar, ka'an Sa'idin an Karam, semisal an Sa'id, hadis yang berat yang dari diriwayatkan dari Sa'id an Karam. Ini jadi definisi hadis mu'an'an, langsung dengan contoh. Langsung dengan contoh. Wa mubhamun ma fihi rawin wa lam yusam. Sedangkan hadis mubham adalah hadis yang ya yang ma fihi rawin wa lam yusam. Ya, ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Jadi mu'an'an berasal dari kata an, yang artinya kalau bahasa kita dari. Ya, secara istilah adalah hadis yang diungkapkan dengan lafaz an tanpa kejelasan mendengar atau dikabarkan. Nah, tujuan hadis mu'an'an ini apa? Menggunakan sigah mu'an'an itu mengaburkan perawi. Ya. Perawi bawah terkesan ia mendengar langsung dari syekhnya atau dikabarkan kepadanya, padahal ia mendengarkan dari orang lain. Makanya hadis mu'an'an ini kalau berasal dari mudallis itu tidak diterima. Ya. Nah. Ini kalau pada perawi bawah. Nah, tapi kalau berasal dari para kibar, rijal, kibar, para perawi yang kuat, yang zikah, menggunakan dengan hadis mu'an'an itu untuk tujuan ya, untuk tujuan mibabil ikhtisar, untuk meringkas. Kalau dari kalangan perawi yang bawah, nah ini biasanya mereka untuk mentadlis. Ya, untuk mentadlis. Nah hadis mu'an'an ini diperbolehkan, tapi dengan syarat para perawinya adalah, kemudian para perawinya tidak dikenal sebagai mudallis. Ya, menyamarkan sanad yang dhaif sehingga terkesan sahih, ditadlis. Nah, atau ya bukan yang gemar melakukan tadlis, kalau sesekali dari kalangan kibar itu tidak mengapa. Nah, kemudian hadis mu'an'an ini kapan lagi diperbolehkan? Apabila perawi dengan perawi yang lain itu bertemu, berjumpa, yang dikabarkan, saling meriwayatkan si A dan si B itu dengan lafaz an'ana. Nah, dengan lafaz an'ana. Kalau Imam Muslim, sebagaimana yang kita telah pelajari sebelumnya, beliau memiliki kelonggaran, beliau cukup mengatakan mu'asarah ma'a imkanil liqa', cukup sejaman dengan ada kemungkinannya perjumpaan. Baik, kita baca sekarang syarahnya. Ya, ini udah prolognya di tahap dipahami sini ya, mu'an'an. Nah. Ya, tafadhol. Dibaca di sini ya. Mirzam. Kencengin suaranya Mirza. Ma'ud dia. Ma'ud dia. idahul mu'arrafi. Terus qad yughni anil hadd wal mithal alladhi dzakara al mu'allif huwa an sami'a min amara fa yaqulu arwi al haditha an sami'a min amara hadha huwa al-ma'na wa hunaka Hasbuk. Baik, cukup. Ya. Mu'an'an, kata Syekh, ma'khudun min kalimati an. Itu diambil dari kata an. Kalau bahasa kita, dari. Wahuwa ma'udhiya bisighati an. Yaitu hadis yang disampaikan dengan lafaz an. Hadha huwa al-qismu al-hadi asyara, inilah bagian yang ke-11 min aqsamil hadis, dari aqsam al-hadis, jenis-jenis hadis al-madhkura yang disebutkan fi hadan nadam, di nadam ini, nadam al-baikuniyah. Mislu ayakul, misal seorang berkata, perawi An-Nafi'in Ali bin Umar ya, radhiyallahu anhu, dari Nafi, dari Ibn Umar. Ini mu'an'an, berarti ini kalau ini dari kalangan kibar, perawi yang thiqah, tujuannya untuk ya, menikhtisar, meringkas ya. Kalau perawinya dari kalangan mudallis, yaitu untuk menyamarkan sisi do'if riwayat tersebut, sehingga terkesan riwayatnya adalah ya, kawiyah riwayatnya ya, sahih dan seterusnya. Mislu ayyakula, semisal sang perawi berkata, haddatsani fulanun an fulanin an fulanin an fulan. Taib. Dari sikulan, fulan, dari sikulan. Ya. Ingat ya, kalau ini dari mudallis atau yang gemar melakukan tadlis, maka hadis mu'an'an ini la yukmal. Ya. Tidak diterima. Dia dhaif. Ingat di sini ya. Karena tujuan hadis mu'an'an itu ya, tujuannya apa, tujuan perawi menggunakan sayyidan itu hanya dua aja. Kalau para perawinya sikoh, untuk meringkas. Kalau perawinya para mudallisin ya, yang gemar menyamarkan sisi dhaif hadis tersebut, tujuannya yaitu untuk mengesankan bahwa dia langsung mendengar dari syekhnya, padahal dia tidak mendengar dari syekhnya. Ya, semisal antum berkata begini ya, an Syekh Shalih Al-Fauzan, padahal antum enggak dengar langsung dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum dengarnya dari fulan, fulan dengar dari fulan. Antum mengatakan an Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ini berarti hadis mu'an'an. Berarti ini nah, gimana ini? Nah, ini min babil ikhtisar, dari kalangan kibar para ruwat, atau dari kalangan mudallis? Ini dari kalangan mudallis berarti. Kalau dari kalangan ya, kibar, para perawi yang kibar, yang siqat, nah hadis mu'an'an tidak mengapa. Ya, tujuannya untuk meringkas. Nah, kemudian waqta saral mu'alifu mu'alif mencukupkan ala ta'rif bil misal, definisi di atas dengan contoh. Padahal definisi dari hadis mu'an'an ialah ya, hadis yang diungkapkan dengan lafaz an tanpa ada kejelasan mendengar ya, atau dikabarkan. Kemudian qala ya, dan mu'alif mencukupkan dengan definisi hadis mu'an'an dengan contoh saja, kan ka an sa'idin an karama. Li anna ta'rifa bil misal jaizun, karena definisi dengan contoh itu diperbolehkan. Id innal maqsuda bit ta'rif huwa idahul mu'arrafi, karena maksud dari definisi adalah menjelaskan apa yang didefinisikan tadi. Wabil misal qad yughni 'anil haddi. Nah, dengan contoh terkadang itu sudah mencukupi. Ya, mencukupi untuk ya diberikan batasan. Oh, demikian mu'an'an. Wabil misal alladzi dzakarahu al-mu'allif huwa an sa'idin an karam. Nah, dalam contoh yang diberikan mu'allif yaitu an sa'id an karam, fa yaqul arwi hadzal haditsa an sa'idin an karamin. Saya meriwayatkan hadis ini dari Sa'id dari Karam. Hadza huwal mu'an'an. Inilah yang disebut mu'an'an. Meriwayatkan hadis dengan lafaz an'an. Ya, tayyib. Wa hunaka naw'un akharu. Nah, ada hadis yang lain yang mu'an'an ini, yang jenis yang lain, yaitu wa huwa al mu'annan. Mu'annan yaitu maruya bil lafdi an, anna. Itu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz anna. Misu ayakula, semisal perawi mengatakan haddatsani fulanun anna fulanan qala anna fulanan qala anna fulanan ila akhir. Jadi diriwayatkan dengan lafaz anna. Ya. Tapi nah, para ulama menjelaskan hadis mu'an'an ini mesti terpenuhi tadi berapa syarat? 3. Yaitu perawinya adalah adalah. Yang kedua, perawinya bukan dari kalangan mudallisin. Ya, yang ketiga, ini yang ketiga kecuali syarat Imam Muslim. Yang ketiga yaitu ya berjumpanya perawi dengan perawi yang dilafadzkan an'anah tadi. Ya, kecuali syarat Imam Muslim itu apa? Cukup mu'asarah ma'a imkani liqa. Nah, hukum hadis mu'anah. Tafadhal Syekh Anwar. Mul mu'an'an wal mu'annan huwa at-tisal illa mimma ulifa bitadlisi fa innahu la yukamu bitisalihi illa ba'da ay yusarriha bisama'i fi mawdi'i akhor fi mawdi'in akhor. Nah, terus wa min samma nahtaju ila ma'rifatil mudallisina wa dhalika likai tastati'an an ta'rifal haditha idha ja'a bilafdi an wa kana an mudallisin fa innahu la yukamu lahu bitisoli li anna al mudallisa qad yuskitu arrawi al-khafif alladhi bainahu wa bainal madhkuri tadlisan li anna arrawiya alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi aw fi dinihi fa yuskituhu hatta yadhharu as-sanad la ke sanad fa'il yadhhar hatta yadhharu as-sanadu bi madhhari sahihi fa hadha la nahmiluhu ala tisali wa naqsha min tadlisihi wa hadha min nahtiyati ahli ilmi bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ni'matillahi ta'ala ala hadhihi al-ummati haitsu innahum kanu yataharruzuna ashadda taharruzi fima yunsabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Hukum hadis mu'an'an sekarang. Hukmul mu'an'an wal mu'annan huwa al-ittisal. Itu dinyatakan sanadnya bersatu. Tapi ini dengan syarat para perawinya adalah, dan ini dari kalangan sikot, ya, karena tujuan hadis, mereka menggunakan lafaz an-an seperti ini ialah untuk meringkas, ya, untuk meringkas. Ya, makanya kata beliau illa mimman urifa bit tadlis, kecuali yang dikenal dengan kalangan dari mudallisi. Ya. Fa innahu la yuhkamu bil ittisali, karena tidak dihukumi dengan sanad yang sebagai mutasil illa ba'da ayusarriha bisama, kecuali setelah dia menjelaskan dengan gamblang bahwa dia mendengar fi maudi'il akhar, di tempat yang lain. Wa min sama, maka dari sanalah nahtaju, kita membutuhkan ila ma'rifatil mudallisi, ya, kepada mengenal para mudallis, para perawi yang gemar melakukan tadlis, sehingga terkesan sisi dhaif dalam hadisnya itu hilang, terangkat. Kenapa? Karena dia samarkan, ya, dia samarkan. Dia nggak mau menyebutkan, dia tidak mau menyebutkan dari syekh ini. Kenapa? Karena kalau disebutkan syekhnya ini, nanti hadisnya jadi dhaif. Maka dia samarkan, ya, dia ganti kunyahnya. Nah, dia ganti kunyahnya. Misalkan, misalkan Abu Abdullah, dia tahu. Dia ganti kunyahnya. Anak rawi ini punya nama yang lain, Abdurrahman, Abu Abdurrahman, sehingga tersamarkan. Sehingga tersamarkan seolah-olah bukan hadahua itu, tapi ini rajul akhar. Kalau disebutkan hadahua dhaif. Dhaif, ya. Nah, ini berarti kita butuh paham, ya. Nanti akan dibahas bab tadlis, ya. Bab tadlis dan para mudallis. Wadhalika likai, yang demikian itu supaya tastati, Anda mampu antarifa, untuk mengenal al-haditha, hadis idza jaa bilafdi an, apabila hadis tersebut datang dengan lafaz an. Ya, tadi ya, hadis an itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau dari kalangan mudallisin untuk menyamarkan sisi dhaifnya. Kalau dari kalangan para siqat untuk meringkas. Ya, kapan kita hukumi hadis tersebut sebagai muttasil? Ya, yaitu apabila perawinya adalah siqah, ya. Yang kedua yaitu apa? Hah? Ya, perawinya bukan mudallis. Nah, yang ketiga kalau syaratnya imam muslim, ya, cukup sejaman. Cukup sejaman ma'imkani liqah dengan adanya kemungkinan perjumpaan. Tapi kalau Sahih Bukhari, oh enggak mesti berjumpa. Ya. An Sa'id an Karom, nah itu si Sa'id dan Karom mesti berjumpa. Nah, bisa dipahami sini. Wadzalika, kemudian wa kana an mudallisin fa innahu la yahkamu wa kana an mudallisin fa innahu la yahkamu lahu bil ittisal. Nah, kalau hadis mu'an'an ini berasal dari kalangan mudallis, maka hadis tersebut tidak dihukumi sebagai hadis yang muttasil. Wa dzalika kemudian fa innahu la yuqamu lahu bil ittisal li anna al mudallisa qad yusqitu ar rawiya. Nah, kadang, karena terkadang mudallis dia terkadang, ya, menggugurkan seorang perawi alladzi bainahu wa bainal madzkuri tadlis, antara dia dengan, ya, perawi yang disebutkan ini karena melakukan tadlis, ingin menyamarkan, ya, ingin mentadlis. Di anna rawiya alladzi asqatahu qad yakunu dhaifan fi riwayatihi, karena perawi yang dia gugurkan tadi itu terkadang dhaif dalam riwayat, sehingga dia tidak ingin hadis menjadi dhaif kalau disebutkan ini, ya, au fi dinihi, atau dia dhaif dalam agamanya, ya. Fayus ketuhu, maka sang perawi mudallis ini menggugurkannya, tidak menyebutkannya, atau mengganti namanya dengan sesuatu yang tidak disangka orang bahwasanya dia meriwayatkan dari seorang syekh yang dhaif. Hatta yadhara as-sanadu, hingga nanti nampak sanadnya bi madhari sahih, dengan penampakan sanad yang sahih. Fahadala nahmilhu ala al-ittisal, maka seperti ini kita tidak membawa kepada sebuah pernyataan dia adalah sanad yang mutasil. Wa naksha min tadrisihi, dan kita khawatir dari tadrisnya tersebut. hada min ihtiyati ahli ilmi li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara bentuk kehati-hatian para ulama terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ni'matillahi ta'ala ala hadhihi ummah, dan di antara bentuk nikmat Allah pada umat ini adalah haitsu kanu yataharrazuna ashadda taharruzi fi ma yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka begitu ya hati-hati dengan penuh kehati-hatian dari apa yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah sekarang kita membahas mengenai hadis mubham. Ya, mubham itu secara bahasa dari isim maf'ul abhama yubhimu. Artinya sama, enggak jelas, misterius. Mubham. Nah, qala wa mubhamun ma fihi rawin lam yusab. Nah, kalau mubham ya secara istilah yaitu yang beliau sebutkan di sini. Mubham adalah ya, jika ada perawi hadis mubham, jika ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Ya, ini secara istilah. Ini mubham ada dua, ada namanya mubham sanad ya. Nah, yaitu apa itu mubham sanad? Ya, itu sanad di mana perawi yang tidak disebut seperti seorang pria atau wanita ya. Yang kedua, mubahamatan. Mubahamatan seperti hadis bahwa ada seorang wanita datang pada Nabi bertanya tentang haid. Nah, setelah diselidiki, diteliti oleh para ahli hadis, ternyata itulah hadis Asma. Tapi kalau mubahamnya dari kalangan sahabat atau sahabiah, itulah ya dulu. Enggak ngaruh sedikit pun atas keabsahan hadis tersebut. Nah, kalau ini dari selain mubham yang disembunyikan adalah selain sahabat. Ya. Kalau pada sanad, ya tujuannya untuk menyembunyikan perawi yang dhaif. Ya. Karena hukum asal hadis mubham adalah dhaif. Ya, sampai disebutkan namanya yang sharih secara sharih. Nah, kalau mubham pada matan biasanya untuk menjaga aib, menjaga rahasia kehormatan seorang. Nah, kalau mubhamatan tidak memberikan efek negatif pada hadis, ya tidak mendhaifkan. Nah, ya, hanya untuk menjaga-jaga aja, ya menjaga-jaga kehormatan. Nah, ya kalau dijelaskan di sini, wa mubhamun ma fihi rawin wa lam yusam. Mubham adalah di mana ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Ya, nah. Kita baca di sini. Ya, tafadhal, aidum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih al-mubham. Wal mubham huwa alladhi fihi rawi lam yusamma. Wa hadha huwa al-ismu tsani 'ashara min aqsami al-hadithi al-mudhkurati fi hadha al-nahwi. Mithlu an yaqula haddatsani rajulun qala haddatsani fulan 'an fulanin 'an fulanin. Fa inna usammi hadha hadis Muhammad ya annahu ubhima fihi rawi ya annahu abhama abhama fihi rawi wakadzalika idza qala hadatsani sifatu atau ubhamu fihi ar-rawi ar-rawi tapi abhama abhama fihi ar-rawi terus kadzalika idza qala hadatsani sifatu innahu aidan yakunu muhammad bi annana la nadri min huwa faqad yakunu sifatu sikotan faqad yakunu sifatan inda muhaddisi wa laysa bi sifatin inda wirihi kadzalika idza qala hadatsani man man asiku bihi asiku yang aku sikohkan terus asiku bihi kadzalika idza qala hadatsani sahih hadatsani sahih muhallil jari innahu yakunu muhammad lam yakun sahibu sahibu dari ma'rufan idzan wa muhammu wa kullu ma fihi rawin lam yusamma amma ma kana hadithu fihi rajul lam yusamma mis lam yusamma mislu had mislu hadisi Anas radhiyallahu anhu qala dakhala a'rabi yawm al-jum'ati wa nabiy sallallahu alaihi wasallam khotobah yakhtubu berkhutbah al hadis apa irabnya al hadis maful bi dari apa amilnya fiil mudhari yang la fiil amr amil terus fal arabi huna mubham lakinnahu la nadkhulu la yadkhulu la yadkhulu fi at-ta'rif alladhi ma'ana la yadkhulu fi at-ta'rif alladhi ma'ana li anna al-arabiyyah lam yahdus enggak terjadi dong. Lam yuhadis. Kok kalau lam yahdus enggak nyambung, enggak terjadi. Gimana? Enggak baru. Nah. Terus walakinahu tuhaddisu anhu. Idzan qawluhu ma fihi rawin lam yusamma ma'nahu ay maka nabi sanadi rawin lam yusam wa hukmul muhami anna hadithahu la yukbal hatta yuklama hatta yuklama hasbun apa hadith ganti apa hadith hukmu hadith mubham hukmul muhami anna hadithahu la yukbal hatta yuklama man huwa hadzal mubham wa dzalika mujaradatina bi hali hadzal mubham illa al-fahmu min as-sahabati fa inna ilhamahu illa al-mubhama min as-sahabati fa inna ilhamahu la yadur li anna as-sahabata kullahum hudul sifatun bi syahadati Allah ta'ala lahum fi qawlihi ta'ala wa kulla wa'ada Allahu al-husna wa tazkiyatuhu iyyahum fihi qawlihi ta'ala Muhammad Rasulullah wa alladhina ma'ahu ashiddahu 'ala al-kuffari rahmahu bainahum wa qawluhu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa al-ansari alladhina tabi'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa raduuhu Waradu'an Idan fa'hukmul hadithi al-muhami annahu mawkufun hatta yatabayyana man huwa hadzal mubham illa as-sahabi ridwanullahi alaihim fa'inna al-muhama minhum maqbulun kama sababu bayanuhu. Nah, tadi ya jelas ya, mubham itu ada dua, pada sanad dan pada matan. Kalau pada sanad, kalau yang mubham ternyata sahabat tidak berpengaruh. Tapi kalau kepada selain sahabat, ini adalah dhaif. Nah, kalau pada matan belum tentu dhaif karena itu bisa jadi untuk menyembunyikan identitas karena mungkin di situ terkait kehormatan diri, aib dan semisalnya. Bisa dipahami sini ya. Mubham sanad dan mubham matan. Baik. Wal mubhamu huwa alladhi bihi rawin wa lam yusamma. Mubham di sini yang dimaksud ialah hadis yang di situ terdapat perawi yang tidak menyebutkan, ya. Yaitu perawi yang tidak menyebutkan dari siapa. Misteri gitu. Wa huwa al-qismu ats-tsani asyara. Ini adalah jenis ke-12, bagian ke-12 min aqsamil hadis al-madhkurati fi hadzal nadzam. Ya. Yang ada di nadzam ini. Mislu ayyakula semisal perawi mengatakan haddatsani rajulun. Seseorang telah menceritakan kepadaku. Qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin. Ini lihat fulan. Fa innana nusammi hadzal haditsa mubhaman. Ya, kita namakan hadis ini sebagai hadis yang mubham. Li annahu abhama fihi ar-rawi, karena dia memubhamkan, menyamarkan ya dalam hadis ini seorang perawi. Ini namanya ibham apa? Ibham sanad atau matan? Hah? Sanad. Wakadzalika idza qala haddatsani as-siqatu. Kalau demikian pula kalau dia mengatakan telah menceritakan pada saya seorang yang siqah. Fa inna aidan yakunu mubhaman. Nah, ini hadis itu aib juga mubham. Kenapa? Karena la nadri man huwa hadza siqah. Karena kita enggak tahu siapa siqah itu. Jangan-jangan orang yang kadzab disebut sebagai siqah. Qad yakunu siqatan 'indal muhaddis wa laisa bisiqatin 'inda ghairi. Nah, terkadang dia memang siqah menurut seorang ahli hadis, tapi tidak siqah menurut ahli hadis yang lain. Ya, bisa dipahami sini. Wa kadza idza qala haddatsani man aw man asik bihi fa hadza aidan yakunu mubhaman. Demikian jika dia mengatakan telah menceritakan kepadaku man asik bihi. Ya, yang apa namanya? Perawi yang aku siqahkan. Ya, enggak memberikan efek. Maka hadis ini pun menjadi mubham. Wa kadzalika idza qala haddatsani sahibu hadzal dar. Ya, demikian pula kalau dia berkata telah menceritakan kepadaku penghuni rumah ini. Fa inna yakunu mubham. Maka hadis ini pun menjadi mubham. Ya. Menjadi mubham. Malam yakunu sahibu dar ma'rufan. Selama penghuni rumah tadi tidak dikenal. Ya, tidak diketahui, maka hadis ini menjadi mubham. Idan kalau begitu fal mubhamu huwa, mubham adalah kullu ma fihi rawin lam yusamma, yaitu setiap hadis yang di situ di dalamnya terdapat perawi yang tidak menyebutkan perawi yang lain. Amma makana al hadis fihi an rajulin lam yusamma mislu min hadisi ansin, adapun ya, apabila perawi dalam sebuah hadis itu terdapat ya, an rajul, dalam hadis tersebut terdapat redaksi an rajulin dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, semisal hadis Anas, ya, dia mengatakan qala dakhala arabi, nah tadi tidak disebutkan siapa arabinya, arah seorang Arab badui datang pada Jumat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, ya, al hadis Nabi sallallahu sedang berkhutbah, kemudian tidak disebutkan namanya, selesai. Yang hadis Arabi tersebut, Nabi lagi khutbah, dia datang. Wahai Rasulullah, dengar tu komplain. Ini telah terjadi ini, begini, begitu. Nah, ini namanya mubham apa? Sanad atau matan? Matan. Yaitu Anas bin Malik untuk menjaga nama baik Arab Badui tadi. Kayak ada seorang sahabat Arab Badui yang kencing di masjid. Disebutkan kan Arab Badui aja, siapa namanya? Ya tahu kan, nah, gak disebutkan namanya. Nah, ini untuk menjaga kehormatan dia, karena dia adalah sahabat. Walau dia Arab Badui, walau kencing di masjid, dia adalah sahabat. Ya, jaga kehormatan dia. Nah, ini tujuannya. Kemudian, mana lagi tadi? Lakinnahu la yadkhulu fi ta'rif alladhi ma'ana. Namun, ini gak masuk ke dalam cakupan definisi yang ada pada kita sekarang. Lian al-Arab yahuna lam yuhaddis bil hadis. Walikannahu tuhaddis anhu. Ya, karena Arab Badui tadi ya, Anas bin Malik tidak menceritakan siapa dia dalam hadis tadi. Ya. Namun kita menyampaikan hadis tersebut dari Arab Badui. Kita menyampaikan hadis tersebut dari Arab Badui. Siapa Arab Baduinya? Allah wa'ala. Ya, ya. Ini untuk menjaga kehormatan dia. Ini namanya, ya, namanya apa? Mubham pada sanad. Nah, ini terpuji. Mubham pada matan. Kalau pada sanad selain sahabat, dhaif. Kalau pada sahabat, tidak masalah. Ya. Qala idan fa qawluhu ma fihi rawin wa lam yusam, maka kalau begitu perkataan ya Al-Baiquni hadis mubham ialah ma fihi rawin wa lam yusam, hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan. Maknahu makana fi sanadin, makana fi sanadi rawin lam yusam, Maknanya ialah ya, hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan. Ya. Jadi nanti faedah mengenal hadis mubham ini kalau pada sanad, maka diambil faedah darinya ya, ma'rifatul rawi. Ma'rifatul rawi. Kalau dia tsikah ya, apakah dia tsikah atau dhaif? Ya, nanti untuk menghukumi hadis tersebut sahih atau dhaif. Nah, ini faedah dari hadis mubham. Kalau pada kita mengetahui kemubhaman pada matan, maka juga terdapat faedah yang sangat banyak. Ya, faedah yang sangat banyak bahwa ya, nanti di situ diambil pelajaran ya, dijagalah kehormatan seorang muslim, dijagalah kehormatan ya, seorang sahabat walaupun di Arab Badui ya, sekalipun. Qala wal hukmul mubham wa hukmul mubhami anna hadisahu la yuqbal. Hukum hadis mubham, hadisnya tidak diterima. Ya, kenapa? Hatta yu'lama man huwa hadal mubhamu, sampai diketahui siapa yang mubham, yang tidak disebutkan, yang samar, yang misterius tersebut. Wa dzalika li jahalati nabi hali hadal mubhami. Yang demikian itu karena ketidaktahuan kita terhadap rawi yang disamarkan ini. Ya, illa annal illa al mubhama minas sahabat, kecuali mubhamnya itu mubham yang berasal dari kalangan sahabat. Ya, fa ibhamuhu la yadurru, maka kemubhaman yang ada di sahabat enggak ngaruh, enggak memberikan efek apapun. Ya, li anna sahabata kullahum udulun siqatun bi syahadatillahi lahum, karena para sahabat itu semuanya adalah para perawi yang adil, orang-orang yang adil, yang siqat dengan persaksian Allah untuk mereka dalam firman-Nya, wa kullan wa'adallahul husna, maka semuanya sahabat yang berimpak sebelum Fathul Mekah maupun yang berimpak setelah Fathul Mekah itu semuanya mendapatkan ya, apa yang Allah janjikan itu berupa husna. Kemudian tazkiyatuhu iyyahum fi qaulihi ta'ala, dan juga karena tazkiyah Allah Ta'ala terhadap para sahabat dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina amanu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainah. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa yang bersama Nabi? Ya para sahabat. Ya Allah berikan rekomendasi, mereka adalah asyidda'u 'alal kufar, orang yang sangat keras terhadap orang kafir, rahama'u bainah, lemah lembut terhadap sesama mereka. Juga firman Allah, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar Mekah Madinah dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah ridho pada dia. Ya idan fa hukmul hadis al mubham annahu mauqufun. Kalau begitu hukum hadis mubham dia adalah hukumnya mauquf. Hatta yatabayyana man huwa al-mubham. Ya, man huwa hadzal mubham. Sampai nanti jelas siapa yang mubham, yang tidak disebutkan tersebut illa sahabah, kecuali sahabat radhiyallahu alaihim, fa innal mubhama minhum maqbulun kama sabaqa bayanuh. Karena kemubhaman para sahabat itu diterima. Nah, gimana kita bisa tahu bahwasanya itu adalah rawi yang mubham? Ya. Ada matan yang mubham. Itu ya dengan adanya ya, yang disebutkan dalam rawi tersebut yang diibahkan tersebut dalam sebagian riwayat yang lain. Nah. Yang kedua apa? Dengan adanya pernyataan dari para ahli syiah, ahli sejarah, ya, ahli sejarah. Baik, sekarang masuk ke bait ke-14. Wa kullu maqalat rijaluhu ala وَرِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَا. Ya. وَكُلُّ مَا خَلَتْ رِجَلُهُ عَلَى. Maka setiap hadis yang rijalnya, perawinya sedikit, maka dia ala. Hadisnya ali, tinggi. وَرِدُّهُ, tapi kebalikannya, berarti kalau perawinya banyak. Ya, ذَلِكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَا. Kebalikannya berarti hadisnya itu nazala, nazil. Hah? Nazil. Kalau namanya nazala, nazil berarti turun. Ya, ala, ali berarti naik tinggi. Ya, jadi ibrahnya itu yang jadi patokan itu bukan banyaknya perawi. Ya. Nah. Kalau dia sedikit justru ali. Ya. Ali dalam hadis yang tabaqatnya dalam sanadnya sangat sedikit. Nah, kalau ali, hadis ali itu ada dua, ada hadis ali yang mutlak, ada hadis ali yang nisbi. Kalau hadis ali yang mutlak dari sisi ali, dari sisi yang mutlak yang disebutkan oleh musannif, kullu maqala tarjaluhu ala, itu yang para perawinya hadisnya tersebut sedikit. Para perawinya dalam setiap tabaqatnya sedikit. Ya, misal hadis yang di sini disebut dengan ya, silsilah dahabiyah, yaitu ya Imam Malik meriwayatkan dari Nafi, Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Lihat, cuma tiga aja. Ya, cuma tiga saja. Dua sampai tiga perawi. Nah. Namanya ini hadis ali apa? Mutlak. Kemudian ada hadis ali yang nisbi. Ya, kalau dari sisi banyak perjumlah perawi banyaknya seperti hadis nazil, ya seperti hadis yang nazil, sanad yang nazil banyak. Namun para perawi yang meriwayatkan itu adalah para kibar. Para kibar, para imam. Maka disebut hadis ali juga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i, Syafi'i meriwayatkan dari Malik. Wah. Walaupun banyak, ini hadisnya disebut sebagai ali. Kenapa? Diriwayatkan oleh para kibar. Rawahu kibar, rawahu a'immah, wadah apalagi. Nah, ini juga maka disebut hadisnya sebagai hadis yang ali. Ali tapi dari sisi apa? Nisbi. Kalau mutlak, ya kama dzakarahu al-musannif. Kalau yang mutlak sebagaimana disebutkan oleh musannif. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apa sih keistimewaannya hadis ali? Keistimewaannya sedikitnya kesalahan perawi. Karena kalau perawinya banyak, dia memungkinkan terjadinya ada kesalahan, lupa, keliru dan yang lainnya. Ya. Kita baca syarahnya di sini. Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani ismani min aqsamil hadisi. Wahuma الثالث عشر والرابع عشر مما ذكر في هذا الندم وهما العالي والنازل وعلو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد وينقسم العلو إلى قسمين الأول علو عدد وهو ما عرفه المؤلف بقوله ما قلت رجاله إلى آخره فكل ما قل رجال سنده قل رجال فاعل لقل فكل ما قل رجال سنده فيه وهو عالم وكل ما كثر رجال سنده وكل ما كثر كثر وكل ما كثر رجال السند فيه وهو نازل وذلك لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط وكلما قلت الوسائط ضعف لا هذا فعل ضعف احتمال الخطأ ويتدخو هذا في المثال. فإذا كان الرواة زيدا عن عمر عن بكر فالخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث. فالاحتمالات ثلاثة. وإذا كانوا زيدا عن عمر عن بكر عن خالد عن سفيان صار عندنا خمسة احتمالات. ومعلوم أنه كلما قلنا صار عندنا أتى جابا خمس لا خمسة تون اسم صار صار عندنا خمسة تون خمسة تون مضاف خمسة احتمالات. ومعلوم احتمالات صار عندنا خمسة احتمالات. ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ كان أقرب إلى القبول. فإذا روي الحديث بسند بينه وبين الراوي خمسة. وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة. فالثاني هو العالي والأول هو النازل، لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. طيب berikutnya. هذا هو القسم من أقسام الحديث وهما الثالثة عشرة الرابعة عشرة. Ini adalah bagian yang ke berapa ini? Ya. Bagian ke-13 dan ke-14 yang disebutkan di sini oleh di nadam ini bahwa al-ali wan nazil. Ali hadis yang sangat tinggi, nazil yang sanadnya rendah. Baik. Wa ulul sanad wa nuzuluhu min wasfil isnad. Ya, ketinggian sanad maupun rendahnya sanad itu merupakan bagian dari sifat sanad. Wa inqasimu al ulu qismain. Ila qismain. Ulunya sanad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ulu adadin. Nah ini berarti ulu mutlak. Wa huwa ma'arafahu al mu'allifu. Ini yang disebutkan oleh mu'allif, didefinisikan oleh mu'allif al-Baiquni ma qallat rijaluhu, dengan perkataan beliau yaitu yang hadisnya perawinya itu sedikit. Ya, ila akhir. Fa kullu ma qalla rijalu sanadi, maka setiap yang rijalnya sedikit dalam sebuah hadis fihi fa huwa 'alin, maka hadis tersebut 'ali. Wa kullu ma katsara rijalu sanadi fa huwa fihi fa huwa nazilun. Namun setiap hadis yang di situ rijalnya itu banyak, maka hadisnya menjadi nazil. Wadzalika li'annahu idza qalla wa ya idza qalla adadur rijali. Yang demikian itu apabila para jumlah para perawi itu sedikit, qallatil wasa'id, maka sedikit pula perantara-perantaranya. Ya, kullama qallatil wasa'id da'ufa ihtimalul khata'i. Setiap sedikit wasilahnya maka lemah pula kemungkinan salah. Kemungkinan salah pun lemah, tidak ada. Wa yattadihu ya hada bil misal. Fa idza kana ar-ruwatu Zaidan, misalkan apabila seorang perawinya Zaid dari Amr dari Bakar, maka kekeliruan kalau kata yuhtamalu fil awal, yuhtamalu fil tsani, yuhtamalu fil tsalis. Ada kemungkinan salahnya di 1, 2, 3. Di Zaid, di Amr, di Bakar. Fal ihtimalatu salah satu, maka kemungkinannya itu ada 3. Wa idza kana Zaidun an Amrin an Bakrin an Sufyana an Khalidin an Sufyana, maka tambah lagi sara indana khamsatu ihtimalatin, maka kalau begitu di sini ada 5 kemungkinan lagi. Ya, ada lima kemungkinan lagi. Ya, wa ma'lumun annahu kullama qala al-ihtimalat qala ihtimalatul khata'i kana aqraba ilal maqbuli. Dan kita telah ketahui bahwa setiap kali hadis itu sedikit ada kemungkinan salahnya, maka dia semakin dekat kepada hadis makbul, diterima. Nah, ya, kalau dari sisi adat ya belum tentu nazil ya. Kalau memang banyak perawinya, tapi ternyata yang meriwayatkan adalah para imam, mayoritas para imam, hadis tersebut justru hadis Ali. Hei, sebentar saya cuci muka dulu. Dia harusnya. Ya. Wa hal yalzamu min ulwi sanadi adadan ayyakuna sahha min an-nazil? Apakah banyaknya sanad, banyaknya para perawi? Apakah ulunya sanad? Sanad yang ali, ya, itu ternyata lebih sahih daripada sanad yang nazil. Nah, ini kelaziman. Tafadhal, dibaca sini. Ya, Pak Sofyan, coba Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu min ulumi sanadi adadan an yakuna as-sahah minan nazili. نقول لا يلزم ذلك لأن هذا العدد لأن هذا العدد القليل الخليلة لأن هذا العدد القليل من الرواة قد يكون الرواة اسم يكون قد يكون الرواة فيه du'afa'a khobar yakun fihi du'afa'a fayakunu fil adadi al-kathiri ruwati arwatu isim yakun ini mulai kejebak-jebak Pak Sofya fayakunu fil adadi al-kathiru arwatu fihi ikotun isbatu ma bukan al-kasiru al-kasiri wa yakunu fil adadil kasiri arwatu wa yakunu fil adadi al-kasiri arwatu fihi thiqatun isbatun asbatun fala yalzamu min ulul isnadi adadan ayyakuna al-aliyu as-sahha Lianna i'tibaru halal rijali hadir rijali mudafun ilaih Lianna i'tibaru halir rijali amrun mahum muhimmun amrun muhimmun. Baik, cukup. Kedua tanya Hasani ulu sifatin wadhalika bi'anna yakunu bi'an Wadhalika bi'an yakunu bi'an yakuna Wadhalika bi'an yakuna rijali sanadi bi'an yakuna apa Pak Sofyan bi'an yakuna rijali sanadi Wadhalika bi'an yakuna rijali sanadi Rijali sanadi asbatu asbata khobar asbata fil hifzi fil hifzi wal adalati minas sanadil akhari. Akhari, nah masbuk ya, cukup ya. Ya, masya Allah. Al-amridinya murojaah lagi itu maksudnya. Ya. Nah. Ya. Apakah kelazimannya sanad yang ali itu lebih sahih daripada sanad yang nazil? Belum tentu, kata beliau. Naqul, kita jawab la naqulu lazalik. Kita tidak la yalzamu dzalik. Ya, tidak berkonsekuensi otomatis demikian, tidak. Karena hadzal adad alqalila min arwati qad yakunu arwatu fihi du'afa'a. Ya, karena jumlah perawi yang sedikit dari para perawi tadi, itu terkadang para perawinya du'afa, ya buat apa? Du'afa sedikit ya, walaupun cuma tiga. Tapi kan ya, tapi seorang doib diriwayatkan dari doib, dari doib sanadnya ali, nama ali, tapi buat apa? Enggak ngaruh. Katanya enggak ngaruh buat apa? Justru kalau dikatakan nazil banyak sekalipun, tapi yang meriwayatkan para tsikah, nah ini bahkan masuk kategori ali. Ali apa namanya tadi? Ali nisbi. Ya. Buat apaan? Oh ini nazil, nazil tapi du'afa semua. Ya buat apaan? Do'ib semua. Wa yakunu fil adadil katsiri arwatu fihi isqatun asbat. Nah, terkadang pada perawi yang banyak ternyata tapi yang perawinya di dalam situ ada seorang siqat, para perawi yang siqat, yang asbat, yang siqat lagi kokoh. Ah, ini. Ya. Kalau yalzamu min uluwil isnad adadan ayyakuna al-ali as-sahha, maka tidaklah berkonsekuensi secara otomatis ya sanad yang apa namanya jumlahnya itu ali ya sedikit ya, dia maka dia menjadi as-sahha, apa lebih sahih. Ya, kenapa yang jadi patokan adalah halir rijal ya, li anna tibara halir rijal, karena tinjauan patokan ya, keadaan perawi itu adalah amrun muhim, perkara yang sangat penting. Banyak tapi bakuk semua buat apa gitu? Du'afa, do'if, su'ul hibat, yang satu lagi mutaham bil kadzib, yang satu lagi memang kadzab. Lah buat apa? Yang meriwayatkan tiga orang ahli, ahli di mana? Ya. Kenapa Anwar tadi Anwar nunjuk-nunjuk tangan. Oh itu dari Khaif, dari Khaif, dari Khaif. Perawi Khaifun. Dari Khaif, dari An Khaif dah. Yang kedua udah belum? Udah. Misaluhu. Nah, contohnya sekarang sini. Nah. Sabit. Mintorikin. Ada duri jadi. Mintorikin. Ada duri. Ada duri jadihi. Itu udah beda itu. Ya. Ada duri jadihi. Itu bukan tabik ke torik. Nggak nyambung nanti kalau nya. Mintorik. Mintorikin. Ada du. Nah, ini kan lihat-lihat perhatikan. Idza ruwiyal hadits min tariqin ada du rija. Adat itu dia naibul fa'il dari ruwiya. Ya, bukan tabi' dari tariq. Wa idza wa ruwiya min tariqin akhar, mana naibul fa'ilnya? Ya ada du. Nah, dia bukan tabi' dari tariq akhar atau tariq. Jangan salah kaprah di sini. Ya, ulang ya. Mintorikin akhoro, kapan akhori jadi munsorib? Ada rijali salah satu. Lakinya rijal toriki, rijal toriki tahu balik apa? Apa irobnya ataf? Ataf apa irobnya? Bukan bacanya, anda tanya sekarang. Apa irobnya? khabar apa? Ah, lakinna ahsanta ad'afu marfu. Ad'afu min nuri kitani fil hirzi wal adarti fastani bila syakka. Bila syakka? Bila syakkin. Kenapa enggak mau di tanwin? Munsharif majrur. Bila syakkin. Itu perhatikan la tersebut tidak mempengaruhi amal dari huruf ba jarrah. Ya, bila syakkin. Ya, bila syakkin. Syakkin majrur dengan harfu ba jar. La-nya tersebut enggak ngaruh karena di huruf dhaif. Ya. Huruf itu lemah dari sisi amalan fi'il, huruf isim, itu huruf dhaif, enggak ngaruh. Terus bila syakkin aqwa ma'a min tariqil qawmi walau rumi al-hadithu min tariqi min tariqin, kenapa sih enggak mau tanwin? Ini arba'atnya warumi min tariqi akhara. Ah, itu lihat enggak mau tanwin lagi. Ini kan, ini kaedahnya paham. Sebentar. Kaedahnya paham, ya. Kaedahnya paham. Ya, paham kan sabit tadi. Asbat apa irobnya sabit? Asbat. Asbat. Khobar dari mana? Lakin, ya. Kenapa? Masih juga asbata, asbat. Kenapa? Ini ya. Nah, ini butuh mumarosah, pembiasaan, penerapan kawaid. Ya. Ya, terus, kalau ditanya irobnya tahu, bacanya salah. Nah, ini berarti udah modal yang bagus, tinggal butuh biasain. Jangan sampai baca benar irob gak tahu. Ini berarti ngasal. Ini berarti ngasal. Baca benar irob gak tahu. Nah, ini berarti ngasal ini. Nah, kebetulan atau apalah. Ya, asal tebak. Nah, ini main tebak-tebakan jadinya baca kitab. Ya, berdasarkan kawaid, ya berarti asbatu. Terus bi'tibar. Ya, dia mudhaf. Bi'tibar halir rawi. Baik, hasbuk, cukup. Contoh, idza ruwiyal haditsu min tariqin adadur rijalihi salah satu. Ya, apabila diriwayatkan sebuah hadis dari sebuah jalan, ini adat bukan naibul fa'il dari ruwiyah ya. Itu naibul fa'il ini sudah hadis. Ini dia sudah jumlah itirodiyah. Idza ruwiyal haditsu min tariqin adadu min tariqin, apabila sebuah hadis diriwayatkan dari sebuah jalan, ada duri jarihi salah satu. Jumlah perawinya ada tiga. Waruya min tariqin akhara ada duri jar. Ya. Ada du juga bukan naibul fa'il ya. Naibul fa'ilnya domi mustatir nanti kembali ke mana? Huwa yaitu hadisnya. Ini jumlah yang lain. Itiradiyah. Wa ruwiya min tariqin akhara dan diriwayatkan dari jalan yang lain. Ya, ada duri jarihi salah satu. Ada tiga perawinya. Lakin ar-rijal at-tariqa al-awwala adafu min rijali at-tariqi as-sani. Tapi para perawi yang di awal sama-sama tiga itu lebih dhaif dibanding para perawi yang berjumlah tiga juga di yang kedua. Ya, pada dhaifnya dari sisi apa? Bil hibdi wal adalah. Dari sisi hibat dan adalah. Dari sisi dobat dan adalah. Fasani bila syakkin aqwa wa a'la min at-tariq al-awwali. Yang kedua enggak diragukan lagi, dia lebih kuat, lebih tinggi daripada ya, jalan yang pertama. Berarti yang mana yang ahli? Yang ahli yang pertama. Yang kedua. Yang pertama enggak diterima walau ahli sekalipun. Yang berikutnya walau ruwiyal hadis min tariqin fihi arba'atu rijalin. Nah, kemudian apabila sebuah hadis diriwayatkan dari sebuah jalan, yang di jalan tersebut terdapat 4 perawi. Waruya min tariqin akhara dan diriwayatkan pula dari jalan yang lain fihi salah satu rijalin, ada tiga jalan. Berarti yang kedua lebih ahli kan? Ya, lebih sedikit. Lama itu asbatu min tariq asani dari jalan yang kedua. Yang kedua padahal cuma tiga ya, jumlahnya. tidak lebih ahli. Fil adalati wal hifdz, dalam adalah dan dapat hifdz hafalan. Fal awwalu a'a bi'tibari, kemudian fal awwalu a'la bi'tibari hadir ruwati. Padahal yang pertama ini ya. Mana sih? Ya, maka yang pertama itu lebih ahli dari sisi keadaan perawi. Nah, Saiful. Oh, ini kesimpulannya ya. Ya'ni annal awwala a'la ulu wa sifatin wa tsani a'la ulu wa adadin. Fa fi hadzal hali ayyuhuma nuqaddim? Maka keadaan yang pertama lebih ahli ulu sifat. Ya, kemudian yang kedua itu lebih ahli dari sisi adat, jumlah perawi yang sedikit. Maka berdasarkan hal ini, mana yang kita dahulukan? Saya pun terpendam. Ulang saya pun nakulu. Awalu jadi apa? Fa'il. Jadi apa saya pun? Ngerti nggak yang dibaca saya pun? Nukodama yukodimu nukodim, kami mendahulukan. Awal apa? Apa irobnya? Mafulun bi. Kenapa jadi awal dulu? Wa huwa al uluwu. Nah, masalah itu jumlah itirodiyah, ya, enggak dianggap. Jadi kayak antum mengatakan qala rahimahullah, rahimahullah itu bukan bagian, dia jumlah itirodiyah, ya, bisa dipahami ya. Yakunu masalah itu enggak dianggap, maka dia bukan khobar yakun, bisa dipahami sini. Ya, masalah dia bukan khobar yakun. Ulang. Nah, baru ini khobar. Salah satu ruwatin. Kulluhum. Apa irobnya isrin? Kok tadi mau bilang isrun? Apa irobnya isrin? Khobar mana? Yakun mansub alamatun nasbihi alya, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Terus lakinna kullahum du'afa, kullahum du'afa'u fala yakunu alhaditsu sahihan idza bal ulu yanqasimu ila qismaini al-awwal al-ulul adadi wa huwa maka. Mana al-ulu ada alnya itu? Al-ulul adadi wa huwa maka nafihi adadur rijali aqalla. Benar jawabnya nih, saya tanya kok benar jawabnya. Apa irobnya? Aqalla. Khabar mana? Ahsanta. Terus tadi ulu sifati wa huwa makana alu rijali fihi aqwa wa a'na min jihatil hifzi wal adalati wal muallif rahimahullah lam yatakallam an uluwi sifat wa innama takallama an uluwil adadi. Ahsanta. Ya. Jadi di sini ada permasalahan dari Syekh, yakni annal awwala a'la ulu wa sifatin. Yang pertama lebih tinggi dari sifat, lebih siqah, lebih asbat. Nah, yang kedua a'la ulu adadin. Dia lebih tinggi dari sisi adad, yaitu jumlahnya sedikit. Fa fi hadhil hali, maka dalam kondisi ini ayu ma nuqaddim, mana yang kita dahulukan? Nakul, kita menjawab nuqaddimu al awwala, kita tetap dahulukan yang pertama, yaitu yang mana ulu dalam masalah sifat. Wa huwa ulu sifat, oleh karena itulah para perawi yang terdiri dari imam kibar itu disebut sanadnya ali nisbi namanya, sanad ali tapi ali nisbi, bukan ali mutlak. Nah, li'annal uluwa fi sifati huwa alladhi yu'tamadu alaihi fi sihhatil hadisi. Karena ulu dalam sifat itulah yang dijadikan patokan, sandaran, ya, dalam keabsahan hadis, dalam kesahihan hadis. Li'annal adada qad yakunu masalan, masalan jumlah itirodiyah, bukan khobar yakun. Karena ya, jumlah perawi, ya, yakunu masalan, yakunu misalkan, itu misalkan masalan bukan khobar yakun. Salah sata, nah maka salah sata itu khobar. Jangan masalan khobar, ya, karena ada alifnya, ini kan pasti dibaca masalan. Jangan dianggap khobar yakun, bukan, ini jumlah itirodiyah. Ya. Karena yang namanya jumlah terkadang misalkan dia terkadang jumlahnya itu salah satu ruwatin terdiri dari tiga perawi aja. Kullahum siqatun. Ya. Kullahum siqatun. Semuanya adalah siqat. Ya, atau antum boleh baca juga kulluhum. Kulluhum berarti ini sudah berhenti di situ. Antum mulai kalimat yang baru kullu mubtada. Ya, boleh dua-duanya. Ya. Kullahum siqatun. Semua yang tiga perawi ini jumlahnya siqat semua. Fayakunul hadisu sahihan, maka hadisnya menjadi sahih. Waqad yakunu al adadu 20 rawiyan. Nah, terkadang jumlah rawinya 20. Nazil kalau begitu kan 20. Lakinna kullahum du'afa'a. Namun semua apa namanya? Semuanya adalah du'afa. Ya. Fala yakunul hadisu sahihan, maka hadisnya tidak menjadi sahih. Ya. Idan fal ulu yang qasimu ila kismain. Nah, kalau begitu ulunya sanad itu, ya, ulunya sanad itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, ulunya sanad terbagi menjadi dua bagian. Yaitu ulul adad. Ulu adad maka nafihi al adad, maka nafihi adadur rijali aqalla. Ulu adad yaitu yang jumlah perawinya itu, ya, sedikit. Yang kedua ulu sifat. Maka nahalur rijali fihi aqwa wa a'la min jihatil hibdi wal adalah. Yaitu keadaan perawinya itu lebih kuat, lebih tinggi dari sisi hibd dan adalah, dari sisi dobat dan adalah. Wal muallif rahimahullah ta'ala lam yatakallam an uluwi sifat, innama takallama an uluwil adad. Nah, beliau Al-Baiquni tidak berbicara tentang ulu sifat, beliau hanya berbicara tentang ulu adad. Ya, jadi faedahnya di sini kalau nanti ulu sifat, ya, misalkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ini disebut dengan silsilah dzahabiyah, ya, silsilah emas, karena tabaqat para perawinya, ya, terdiri dari para imam yang siqah, apalagi ulu adat sedikit, ini tabaqah dzahabiyah. Nah, kalau dalam kitab Muwatta Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, wah ini udah khalas ini. Udah yang meriwayatkan para siqat, asbat, imam, jumlahnya adatnya sedikit pula. Wah ini benar-benar nikmat sanad ini. Dia ali si ali mutlak, ali nisbi. Kalau nisbi itu banyak. Ali adat, ali sifat. Ya, ali adat, ali sifat. Baik. Ya, tadi apa keistimewaannya kalau semakin sedikit? Yaitu kemungkinan kesalahan para perawi itu sedikit pula. Ya. Tapi cukup ya, nanti kita masuk ke hadis maupun. Ya, insyaallah. Ya, tafadhol. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.